Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan, masih berhubungan dengan bantahan terhadap keyakinan Mu'tazilah dan Khawarij berkaitan dengan pelaku dosa besar. Yang ahli sunnah wal jamaah telah berijma' tentang perkara ini, bahwasanya pelaku dosa besar tidaklah dikafirkan. Cuman pada pembahasan yang lalu ada iskal berkaitan dengan dosa-dosa yang datang nas penyebutannya sebagai suatu kekufuran. Yang telah dijelaskan dalam dalil-dalil yang lain bahwasanya lafaz kufur tersebut yang dimaksud adalah kufrun duna kufrin, yaitu kekufuran yang bukan kekufuran akbar, atau dengan kata lain kufur aswad, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang hukumnya 6 hukum murtakibul kabirah, orang yang melakukan dosa besar. Sekarang kita lanjutkan. Wal-mu'tazilatu muwafiquna lil-khawariji huna fi hukmil akhirah. Fa'innahum wafaquhum ala anna murtakibal kabirati mukhalladun finnar. Dan Mu'tazilah mencocoki orang-orang khawarij di sini dari sisi hukum di akhirat. Sebab mereka mencocoki orang-orang khawarij bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Lakin qalatil khawarij nusammihi kafiran. Wa qalatil mu'tazilah nusammihi fasiqan. Fal khilafu bainahuma lafdhiyyun faqat. Akan tetapi orang-orang Khawarij mengatakan orang yang terjatuh dalam dosa besar kami namakan kafir. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah mengatakan kami namakan dia fasik. Namun kalau diperhatikan sebenarnya apa? Hasilnya sama, di akhirat mereka menetapkan hukum yang sama yaitu kekal di dalam neraka. Maka dikatakan di sini fal khilafu bainahum lafdhiyun faqat, sehingga perselisihan antara Khawarij dan Mu'tazilah dalam masalah ini hanya sekedar lafaz saja. Hanya sekedar ungkapan tok, adapun maknanya sama. Qala wa ahlus sunnati aidan muttafiqun. Kita selesai, ikhwan. Dari apa? Penukilan ittifaq bahwasanya murtakibul kabirah la yakfur kufran yang qulu anil millah bil kulliyah. Kemudian ada beberapa iskal telah dijelaskan. Sekarang perkara berikutnya. Wa ahlu sunnati aidan muttafiquna ala annahu yastahiqqul wa'ida al murattaba ala dhalika dhanbi. Dan ahli sunnah juga bersepakat bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu pantas untuk mendapatkan ancaman yang merupakan konsekuensi dari dosa itu. Kama waradat bihi nusus, sebagaimana telah datang dengannya nas-nas. Jadi dia pantas untuk mendapatkan ancaman, tapi kita tidak bisa memastikan apakah Allah betul-betul akan menghukumnya ataukah Allah akan mengampuninya. Makanya diistilahkan dengan tahtal masyiah. La kama yaquluhul murji'atu min annahu la yadurru ma'al imani dhanbun. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang murji'ah yang menetapkan bahwasanya tidak bermadarat bersamaan dengan adanya keimanan suatu dosa, yaitu dosa apapun tidak akan apa bermadarat selama ada iman katanya. Wala yanfa'u ma'al kufri ta'ah, dan tidak akan bermanfaat ketaatan sedikit pun bersamaan dengan adanya kekufuran. Wa idza ijtama'at nususul wa'di allati istadallat biha al-murji'ah wa nususul wa'id allati istadallat biha al-khawarij wal mu'tazilah tabayyana laka fasadul qaulain. Maka apabila telah tergabung nas-nas yang berisi wa'ad. Wa'ad itu apa wa'ad? Maulana. Ada wa'adun, ada wa'id. Kalau wa'ad, yaitu janji pemberian pahala. Taib, janji-janji pemberian pahala yang dijadikan dalil oleh orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Murji'ah, dan nas-nas al-wa'id yang berisi ancaman yang dijadikan dalil oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, kalau digabungkan semuanya, maka jelaslah kerusakan dua pendapat itu. Wala fa'idata fi kalami ha'ula siwa annaka tastafidu min kalami kulli ta'ifatin fasada madhhabi ta'ifatil ukhra. 6. Tidak ada faedah pada perkataan masing-masing mereka, kecuali engkau bisa mengambil faedah dari masing-masing kelompok perkataannya yang menunjukkan rusaknya madhab kelompok yang lain. Dalam artian, perkataan Murji'ah dan perkataan Murji'ah menunjukkan batilnya perkataan Khawarij dan Mu'tazilah. Kemudian sebaliknya. Karena masing-masing pihak hanya mengambil satu sisi dari dalil. Murji'ah hanya mengambil tentang janji-janji, Khawarij mengambil tentang ancaman-ancaman. Sedangkan ahli sunnah menggabungkan keduanya, sehingga mereka enam umat pertengahan. Qala thumma ba'da hadzal ittifaq tabayyana anna ahla sunnati ikhtalafu khilafan lafdhiyya la yatarattabu alaihi fasad. Kemudian setelah ada kesepakatan ini, ahli sunnah berselisih dengan perselisihan pada lafaz saja, yaitu pada pengungkapan saja, yang tidak ada konsekuensi kerusakan badannya. Apa perselisihan yang lafzi yang dimaksud oleh Imam Ibn Abil Is tersebut? Wa huwa annahu hal yakunul kufru ala maratib kufran duna kufrin kama ikhtalafu hal yakunul imanu ala maratib imanan duna imanin. Yaitu permasalahan apakah kekufuran itu bertingkat-tingkat, ada kekufuran di bawah kekufuran yang lain, sebagaimana mereka berselisih apakah ada keimanan atau apakah keimanan itu bertingkat-tingkat, ada keimanan di bawah keimanan yang lain, yaitu tingkatan-tingkatan. Wa hadzal ikhtilafu nasha'a min ikhtilafihim fi musammal iman. Dan perselisihan ini munculnya dari perselisihan mereka tentang istilah iman itu cakupannya apa. Hal huwa qaulun wa amalun yazidu wa yanqus amla. Taib. Apakah iman itu adalah perkataan dan amalan yang bisa bertambah dan berkurang ataukah tidak? Taib. Dan nanti ikhwan fillah, sebelum kita jauh membaca apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Abil Is di sini, telah kita ketahui bersama bahwasanya di sisi ahli sunnah bahwasanya iman itu terdiri dari tiga unsur. Terdiri dari tiga unsur sebagaimana dinukilkan ijma' oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu i'tiqadun fil qalb, keyakinan dalam hati, wa qaulun bil lisan, dan ucapan dengan lisan, serta wa amalun bil jawarihi wal arkan, beramal dengan anggota badan yang terkadang diungkapkan dengan qaulun wa amal. Qaulun wa amal maksudnya qaulul qalbi wa qaulul lisan. dan amal amanun qalbi, amalul lisan dan amalul jawarih. Sehingga ketemunya sama. Ini keyakinan ahli sunnah. Sedangkan murji'ah khanifilah mereka mengeluarkan amal dari apa? Dari cakupan istilah iman. Dan pensyarah di sini ingin memasukkan apa yang diyakini oleh murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha ikhwanifillah yaitu kelompok yang masuk dalam kategori murji'ah tapi paling ringan. Tapi paling ringan di mana mereka mengatakan bahwasanya iman itu cukup keyakinan dalam hati, kemudian apa? Diungkapkan dengan lisan, sedangkan amalan itu hanya penyempurna, bukan merupakan rukun dalam satu keimanan. Dan perselisihan antara ahli sunnah dengan murji'ah fuqaha ini yang banyak dipilih oleh pengikut Abu Hanifah ini bukan khilaf lafzi, bahkan khilaf ma'nawi. Tayyib, khilaf ma'nawi yaitu khilaf yang dibangun di atasnya konsekuensi-konsekuensi. Tayyib, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibn Baz dan yang lainnya. Oleh karena itulah penamaan bahwasanya Hanafiyah yang dikenal dengan murji'atul fuqaha ini masuk dalam lingkup ahli sunnah ini juga keliru. Ada pun ahli sunnah yang hakiki tidak ada khilaf akhwan tentang makna iman, yaitu apa? Bahwasanya terjadi tiga unsur tadi. Keyakinan di hati, pengucapan dengan lisan, dan amalan anggota badan. Nah, kalau sudah paham, tinggal kita baca. Dan jadi apa yang dikatakan khilaf lafzi ini sebenarnya pengkaburan. Dan ini pendapat yang tidak benar. Tapi pendapat tidak benar yang diungkapkan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah. Karena apa? Pendapat Hanafiyah yang mereka dikenal dengan murji'atul fuqaha, pendapat batil. Taim. Pada ittifaqihim ala anna man sammahu Allah taala wa rasuluhu kafiran nusammihi kafiran. Setelah mereka bersepakat bahwasanya siapa saja yang Allah namakan dan Allah namakan kafir dan rasulnya namakan kafir, maka kami juga menamakan dia kafir. Siapa saja yang dikafirkan oleh Allah dan rasulnya, kita kafirkan. Idh minal mumtani'i an yusammillahu subhanahu al-hakimu bighairi ma anzam. Idh minal mumtani'i an yusammiyallahu subhanahu al-hakima bighairi ma anzalallahu kafiran wa yusammi rasuluhu man taqaddama dikruhu kafiran wala nutliku alaihima ismal kufri. Sebab merupakan perkara yang terlarang tatkala Allah menamakan orang yang menetapkan hukum dengan selain apa yang Allah turunkan itu sebagai kafir, dan Rasulnya juga menamakan sebagai kafir. Kemudian kok kita tidak memutlakkan atasnya nama kafir? Ini perkara terlarang. Walakin man qala innal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus qala huwa kufrun amaliyun la'tiqadiyun. Wal kufru indahu ala maratib kufrun duna kufrin kal imani indah. Akan tapi orang-orang yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah qaul wa amal yang bisa bertambah dan berkurang, mereka mengatakan itu adalah kufrun amali. Kufrun amali berhubungan dengan amal perbuatan, bukan i'tiqadi. Dan kufur di sisi mereka itu bertingkat-tingkat. Ya, ada kufur di bawah kekufuran yang lain seperti iman juga. Taib. Kali ini jelas keyakinan ahli sunnah. Wa man qala. Ini man di sini nanti adalah qaulul mursiah. Perhatikan. Innal imana huwa tasdiq wala yudkhilul amala fi musammal iman. Wal kufru huwal juhud wala yazidani wala yanqusan. Siapa saja mengatakan, yaitu pendapat ini pendapat murji'ah, hadza qaulul murji'ah, bahwasanya iman itu adalah pembenaran dan tidak masuk di dalamnya amalan atau tidak masuk amalan dalam cakupan istilah iman. Kemudian meyakini bahwasanya kufur itu adalah juhud, pembangkangan intinya. Kufur itu juhud di sisi mereka, pembangkangan. Maka keduanya tidak bertambah dan tidak berkurang. Taib. Ini ya kawan. Pendapat siapa? Pendapat Murji'ah. Makanya di sini salah satu di antara kekeliruan Imam Ibn Abil Izz dalam syarahnya ya kawan, di mana beliau menjadikan pendapat ini dalam lingkup pendapat siapa? Ahli Sunnah, ya kan? Beliau masukkan ini dalam khilaf di kalangan Ahli Sunnah, ini tidak benar. Bahkan ini pendapat Murji'ah, dan khilafnya antara khilaf Ahli Sunnah dengan Ahli Bidah. Taib. Sebab amalan, baik itu amalan hati, amalan lisan maupun amalan anggota badan itu semuanya masuk dalam cakupan istilah iman. Qala huwa kufrun majaziyun ghairu haqiqi, idzil kufru al-haqiqi huwa alladhi yanqulu 'anil millah. Fakadhalika yaqulu fi tasmiyati ba'dil a'mali bil iman. Taib. Ini jawabannya, kawan. Jawaban, siapa saja meyakini iman itu hanya pembenaran. Taib, tidak masuk di dalamnya amalan. Dan kufur itu intinya adalah pembangkangan. Tidak bertambah, tidak berkurang. Maka dia mengatakan bahwasanya kufur itu majazi. Sekedar majaz. Tidak hakiki. Ini di sisi Murji'ah. Sebab kekufuran yang hakiki yaitu yang mengeluarkan dari agama. Sedangkan penamaan misalnya sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, ini menurut mereka ini majaz. Fakadzalika yaqulu fi tasmiyati ba'dil amali bil iman, demikian pula dia mengatakan pada penamaan sebagian amalan-amalan dengan iman. Taib. Kaqaulihi ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan salat mereka. Imanakum ay salatakum ila Baitul Maqdis, yaitu salat mereka ketika menghadap Baitul Maqdis. Innaha summiyat imanan majaza, sungguhnya salat dinamakan dengan iman sebagai bentuk majaz. Taib. Dan penamaan yang seperti ini, ikhwan, ini batil. Oleh karena itulah dikatakan oleh Imam Abu Ya'la dalam Masailul Iman, kata beliau, wa amma hamluhu 'alal majaz fal aslu fi kalamillahi ta'ala al haqiqah wal majazu yahtaju ila dalil. Taib. Hukum asal, ikhwan, yaitu membawa atau adapun membawa makna kepada majaz, maka sungguhnya ini tidak benar, sebab asal dalam kalam Allah itu hakikah, dibawa kepada makna hakiki. Taib. Dan kita katakan memang ya salat itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman. Taib. Inna masumiyat imanan majaza, kata dia, tapi ini tidak betul. Litawakuf bisihatiha alal iman, karena kesahihan salat itu bergantung pada keimanan. Auli dalalatiha alal iman, atau dikarenakan salat itu menunjukkan keimanan. Idhiya dalatun ala kauni muaddiha mu'minan, sebab salat itu menunjukkan bahwasanya orang yang menunaikannya mu'min. Taib. Walihada yukamu biislamil kafir idha salla salatana, oleh karena itulah dihukumi keislaman seorang yang kafir apabila dia melakukan salat dengan salat kita. Taib. Falaysa baina fuqaha'il ummah niza'un fi ashabi dhunub. Dan berhubungan dengan ini, ikhwan, bahwasanya yang menunaikan iman, yang menunaikan Islam itu, nah, dikatakan mukmin secara mutlak, ini tidak benar. Kenapa? Karena orang-orang munafik melakukan salat. Idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka melakukan salat. Jadi untuk menghukumi mukmin ini tidak, tapi nah, dia dihukumi muslim kalau sekedar melihat apa salat yang dilakukan secara zahir. Adapun masalah keimanan ini perkara hati. Falaisa baina fuqaha'il ummah niza'un fi ashabi dzunub. Tidak ada perselisihan di kalangan para fuqaha tentang pelaku-pelaku dosa. Maksudnya mereka itu terancam dengan apa yang diancamkan dan pantas mendapatkan azab. Idza kanu muqirrina batinan wa dhahira bima ja'a bihi ar-rasul wa ma tawatara anhum annahum min ahli al-wa'id. Apabila mereka mengakui secara batin dan zahir dengan apa yang datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang mutawatir dari mereka bahwasanya mereka itu adalah ahlul wa'id, orang yang memang apa? Memang pantas untuk menerima ancaman. Walakinnal aqwal al-munharifah qawlu man yaqulu bi takhlidihim finnar. Akan tetapi perkataan atau pendapat-pendapat yang menyimpang yaitu perkataan orang yang mengatakan kekalnya mereka di dalam neraka, yaitu kekalnya pelaku dosa besar kal khawarij wal mu'tazilah. Walakin arda'u ma fi dhalika at-ta'assubu 'ala man yudadduhum wa ilzamuhu liman yukhalifu qawlahu bima la yalzamuh wa tashni'u 'alayh. Ini pembelaan terhadap Abu Hanifah dan teman-temannya. Taib. Beliau mengatakan, ya yang jelas batilnya adalah perkataan Khawarij dan Mu'tazilah. Cuman kata beliau, yang lebih buruk yaitu ta'assub terhadap orang yang bertentangan dengan mereka. Dan mewajibkan kepada orang yang menyelisih perkataannya dengan hal-hal yang bukan merupakan kelaziman. Dan tashni' yaitu apa berkata kasar terhadapnya. Wa idza kunna ma'murina bil 'adli fi mujadalatil kafirin wa yujadilu billati hi ahsan fa kaifa la ya'dilu ba'duna 'ala ba'din fi mithli hadzal khilaf. Naam, apabila kita semua diperintahkan untuk berbuat adil dalam menjidal orang-orang kafir, yaitu untuk berjidal dengan yang paling bagusnya, maka bagaimana tidak adil sebagian kita terhadap sebagian yang lain pada khilaf yang seperti ini. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Syahidnya di bagian akhir, yaitu berlakulah adil kalian, itu paling dekat dengan ketakwaan. Kesimpulannya ikhwan, ini ada pengarahan dari Ibn Abi Al-Is yang menjurus kepada apa? Pembelaan terhadap madhab Abi Hanifah dalam masalah irja'nya. Dan ini tidak benar. Taib, karena irja' murji'atul fuqaha itu termasuk bid'ah. Taib, tapi tidak sampai mengeluarkan dari millah. Berbeda dengan irja'na jahmiyah. Irja'nya jahmiyah itu mukaffirah. Kenapa? Karena jahmiyah, keimanan di sisi mereka apa? Cukup dengan sekedar meyakini tok. Taib, cukup sekedar mengenal, cukup sekedar tahu. Itu irja'ul jahmiyah. Kemudian murji'ah yang kedua, kalau tadi murji'atul jahmiyah ini kufur. Yang kedua murji'atul karramiyah. Mereka meyakini cukup dengan apa? Pengucapan tok, sehingga masuk di dalamnya orang-orang munafik. Ini juga jelas kebatilannya. Dan yang paling ringannya murji'atul fuqaha, ini yang dipilih oleh Abu Hanifah dan teman-temannya, dan itu tetap masuk dalam kategori bid'ah. Baik, ini dipahami dengan baik. Barakallahu fikum, nakta'i bihada, subhanakallah.